Yahya pasal 24. Nakua puang Isa lako anak guruna. Danggi mi mausa, matappa kamu lako puang Allah Ta'ala, mi matappa to'o lako aku. Buda ngenan dini'i mari ipih lan bolana ambeeku. Lamale nak lakom pasadian kamu ngenan. Nateeda kulamangkada susi jo'o lako kamu, keteedai natongan. Ya kemang kamu malem pasadian kamu ngenan, laratu pole nak kusolan kamu lako, anta torro jo sola tokuni'i mari ipih. Mi isen motolalan lako tokuni'i mari ipih. Nakua Thomas lako puang Isa. Oh puang, teda kiseni umbo latani'i male, na umbo kikua lan niseni tolalan lako. Mebali mi puang Isa nakua. Aku mominiin nisen puang Allah Ta'ala, solan nampak katuan. Moi mesa tau teda nakule ratu lako ambe, ke teda iku puisen ni. Lami isen moto ambe eku, sanga mi isen mo. Ya te eto'o, mi isen moto ambe eku, mi kita to'o mo. Nakua Filipus lako puang Isa. Oh puang, tapa kitang kanjo ambe nasa upe nawangki. Mebali mi puang Isa nakua. Oh Filipus, liwa mo masain na torros solan kamu, anna te daw na pa musen na. Ya toto mangka mong kita na, mangka to'o mong kita ambe. Matumbay mo kuwa, pakitan kan jo ambe, te edara kamu matappa aku mua, aku memesa sola ambe, na ambe memesa sola aku. Yato apa kupawan kamu, te edan na aku uang rampawi. Apa ambe to daatan memesa sola aku, ya mempugauk ngasan nito apa kupugauk. Katappain na aku mua, aku memesa sola ambe, na ambe memesa sola aku. Ya kecia kamu katappai to kadangku, wading kamu matappa lako aku, na sabak mi kita moto jaman mangka kupugauk. Lami ingaran te kadangku kumua, ya toto matappa lako aku, lana pugauk to apa mangka mo kupugauk. Labi matonggo pole pa ya to lana pugauk, na sabak male na aku torro sola ambeku. Namoy apa mi peta adam pau sangangku, laku ben kamu, anna dipakalabih to ambe, nasaba aku te anak. Moy apa mi peta ada laku aku, laku ben kamu. Mpataruhi kadanna puang Isa nakua. Ya kemi pakamoja na, lami turuk ngasan to parentaku. Lami ta ada nak laku ambe, na paratuan kamu to mang pakatana, ya motoroh Allah Ta'ala, tola torrotaruh mosolan kamu. Ya molam pamanasan kamu, to pangajaran tongan. Ya toto teeda na matappa, teeda na kulen tarimai. Na sabak teeda na kitai, na teeda to'o na isen ni. Apa ya to kamu mi isen, sanga na solan kamu, na latorro lan penawami. Teeda kulas salai kamu susi to biung, apa laratuna pa alaku kamu. Cingga atu umura, na teeda mon na kita na atolino. Apa ya to kamu, lami kita na. Latuo kamu, nasabak tuona. Ya kena dete mi watunna, lami isen kumua, memesa na sola ambeku, na kamu memesa sola aku, na aku memesa sola kamu. Ya toton tarima parentaku na pugauki, ya mo tompaka moja na. Lana paka moja ambeku to tompaka moja na. Moi aku mpaka moja todai, na kupangapekitan kaleku. Ya to Yudas, tangia Yudas Iskariot, mekutana lako puang Isa nakua. O puang, japari na kami tapakitan kaleta, teeda na lako to tanga matappa. Mebali ipuang Isa nakua. Ya to tompaka moja na, lana turu to pangajahku. Lana paka moja ambeeku jo o tau. Laratu na sola ambeeku, lako to tonturu pangajaranku, angkitorro mari ipi sola. Ya toto teeda na pakamoja na, teeda na turu ito pangajahku. Ya joo pangajaran misa ading, teeda na polejo may aku, apa polejo may ambe ito suana. Kupawan ngasan mo kamu tee, tonta solaw na pa. Ya to roh Allah Ta'ala, toto mang pakatana, lana sua ambe ratus sulena. Ya mo lan najahi kamu, to sinin na apa na pangingaran pole kamu, to apa mangka mo kupawan kamu. Kupataruan kamu to lami pumasanang, ya mo to kamasanangan pole jomay aku. Ia jo kamasanangan kuben kamu, teeda nasusi to naben kamu tolino. Danggi mi mausa aba tu malaja. Misaring mo kukua, lamale na, apala ratuna pa lako kalemi. Ya kami pakamoja na, lamasan nang kamu kumale lako ambe, sangala abi makuasa ya to ambe na aku. Kupawan jolo mo kamu tee, moy na teeda pa na jaji, na ya ke jaji mi kianu, mi katapa imo. Teeda mo nabuda bang laku pawan kamu. Nasaba wattunna milaratu to balisi, tong kuasai tee lino. Apa teeda na kuasaina? Apala jajingasan susi joo, nasaba parallu na isen tolino kumua, pakamoja na ambe. Ya mo joo, kupugaw kito sininna apa na parintanna. Ike e, tamelelen tee.